بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد والحمد لله di hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya insyaallah ta'ala untuk bisa sama-sama mendengarkan keterangan-keterangan yang bermanfaat insyaallah dari kajian yang kita selenggarakan dan kita laksanakan di hari ini. Kita akan kembali melanjutkan membaca kitab dan mengkaji kitab Adabul Mufrad yang ditulis oleh Al-Imam Amirul Mukminin fil Hadith Muhammad ibnu Ismail Abu Abdullah Al Bukhari rahimahullahu taala. Dan sama-sama kita ketahui apa yang beliau tulis dari kitab atau dalam kitab ini demikian banyak manfaat dan demikian banyak membimbing kita berjalan di dalam agama ini. Secara khusus kaitannya dengan adab. Adab yang diketahui itu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan demikian didapatkan keterangannya dari salafus saleh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan keterangan-keterangan yang datang menjadikannya sebagai tambahan ilmu yang bermanfaat dan khazana ilmu yang membimbing kita kepada apa yang lebih baik dari amaliyah kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik. Qala rahimahullahu taala babu qaulil ma'ruf. Bab berkata yang ma'ruf. Tentunya telah sama-sama kita lewati bab sebelumnya yang menerangkan tentang segala yang ma'ruf itu sedekah. Segala yang ma'ruf itu sedekah. Dan kemudian beliau mengulangi di sini bab qaul ma'ruf, bab perkataan yang ma'ruf. Tentunya diinginkan bahwa dari segala apa yang ma'ruf dan itu merupakan sedekah, maka salah satu dan yang paling utama dan paling penting untuk kita perhatikan adalah perkataan yang ma'ruf. Tentunya perkataan yang ma'ruf, apa yang diketahui kebaikannya secara syariat, dan demikian dengan akal, apa yang diketahui kebaikannya dengan syariat atau secara syariat dan secara akal. Dan tentunya tidak lepas daripada bimbingan ini firman Allah, wa qulu linnasi husnan urfan, dan berkatalah kepada manusia dengan perkataan yang husnan, perkataan yang baik. Juga hadis Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata dengan perkataan yang khair, yang baik. Kalau tidak bisa, dia diam. Kalau tidak bisa dia berkata dengan perkataan yang baik, maka hendaknya dia diam. Tentunya itu semua menunjukkan, dan keterangan-keterangan yang lainnya tentunya yang disebutkan oleh riwayat berkaitan dengan perkataan yang ma'ruf menunjukkan bahwa hendaknya seseorang benar-benar memperhatikan kalamnya, perkataannya, pembicaraannya. Karena pembicaraan ini adalah perkara yang sangat penting untuk mengarahkan dia kepada kebaikan dan bermuamalah serta bergaul bersama manusia dengan baik. Tentunya kalau dengan Allah, dia berzikir, dia membaca Al-Quran, dia membaca apa-apa yang diperintahkan untuk mengucapkan dari kalimat-kalimat thayyibah atau as-salihat. Tetapi hubungannya dengan manusia, maka dia berkata dengan perkataan yang sebaik-baik perkataan. Terlebih lagi, perkataan yang baik akan membawa seorang kepada muamalah yang baik. Perkataan yang baik membawa seorang kepada muamalah yang baik. Tapi kalau seorang tidak berkata dengan perkataan yang baik, muamalahnya pasti buruk dengan manusia, dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian diterangkan oleh para ulama, bahkan lisan itu, perkataan itu, bahkan lebih tajam dari sayatan pedang. Kalau sayatan pedang terluka, terkena sabetan atau sayatan pedang itu, maka beberapa hari kemudian mungkin dia bisa sembuh, kering, dan sampai bahkan tidak membekas, tidak tampak sama sekali. Tetapi kalau lisan, seorang terluka dengan lisan, itu tidak akan sembuh dan tidak akan memulih kembali kecuali dengan hidayah dari Allah dan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaupun tidak tampak sayatannya lisan ini, tetapi ketika dia telah melukai kalbu seseorang, itu bisa bertahan lama. Bisa tetap basah yang namanya luka sayatan tersebut. Kecuali siapa yang diberikan taufik oleh Allah dengan memaafkan dan melupakannya. Tapi hal itu sedikit. Artinya, orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah tidak banyak. Karenanya, di hari kemudian nanti akan diperhadapkan siapa saja yang dulunya bertikai dan menyakiti, melukai, mendzalimi satu dengan yang lainnya, sampai pun dengan kalamnya. Bahkan kita sudah dengarkan ahlul jannah sekalipun tidak lantas semata-mata mereka masuk ke dalam surga, tetapi diselesaikan dulu urusannya bersama hamba-hamba Allah, baru kemudian mereka digiring, dimasukkan oleh Allah dalam surga. Karena itulah tentunya di sini memperingatkan kembali kita agar selalu menjaga lisan kita untuk berkata dengan perkataan yang ma'ruf. Perkataan yang ma'ruf, perkataan yang baik, perkataan yang bermanfaat, perkataan yang bernilai ibadah, hubungannya dengan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang selalu berkata dengan perkataan yang baik, dia akan dikenal di tengah-tengah manusia. Dan orang yang berkata dengan perkataan yang buruk, juga dia akan dikenal di tengah-tengah manusia. Karenanya, jadilah kita sekalian dari orang-orang yang dikenal di tengah-tengah manusia dengan perkataan yang baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang telah kita sebutkan dan telah kita lewati, ahlul ma'ruf fid dunya hum ahlul ma'ruf fil akhirah. Mereka orang-orang yang dikenal baik di dunia, maka tentunya dia akan pula mendapatkan kebaikan di akhirat. Dikenal baik di dunia, manusia mempersaksikannya. Tetapi mereka orang-orang yang dikenal jelek di dunia, dia pula akan mendapatkan balasan kejelekannya di akhirat. Yaitu manusia mengenalnya dengan kejelekan di dunia. Karenanya di sini dikhususkan, berkatalah dengan perkataan yang ma'ruf. Qala rahimahullahu ta'ala, berkata al-imam Bukhari rahimahullahu ta'ala dengan sanadnya, an Abdullah ibn Yazid al-Hadmi, an Abdullah ibn Yazid al-Khatmi, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ma'rufin sadaqah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, setiap yang ma'ruf atau segala yang ma'ruf itu sedekah. Artinya sebagaimana yang sudah kita sebutkan dari perkataan yang ma'ruf, yang baik yang disampaikan oleh seorang itu adalah sedekah. Dan tentunya bersedekah adalah perkara yang disenangi, bahkan perkara yang sangat dicintai dari seseorang ketika dia bersedekah. Termasuk dari sedekahnya adalah lisannya. Al-Imam Abdullah ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan husnul khuluq itu terkumpul dari tiga perkara. Tidak keluar dari tiga perkara ini. Yang pertama adalah talaqatul wajhi, dengan berwajah ceria. Kedua, badlul ma'ruf, mengerahkan segala apa yang ma'ruf yang dia bisa kerjakan, dia amalkan, dia lakukan segala apa yang ma'ruf dia kerahkan. Ya, mulai dari harokatnya, gerakannya, mulai dari omongannya, mulai dari perbuatannya, semuanya. Dan yang ketiga kata beliau, naam tarkul adhiyah, meninggalkan gangguan atau melukai yang lainnya. Kalau siapa yang telah melaksanakan ini, berarti dia telah melakukan husnul khuluq. Dia ternilai dari orang yang berakhlak mulia, berwajah ceria, selalu melakukan yang ma'ruf dengan anggota badannya, semuanya. Selalu menahan dirinya dari mengganggu manusia. Artinya dia adalah orang yang berakhlak yang mulia. Maka termasuk dari lisan, kita dilarang untuk mengucap perkataan yang kotor, yang jelek. Dan dilarang untuk melukai manusia. Demikian kita diperintahkan untuk berkata yang baik dan memotivasi, mengarahkan manusia kepada kebaikan. Wallahu a'lam bissawab. Jadilah kita orang-orang yang selalu berbuat kebaikan dengan lisannya, sehingga kita ternilai dari hamba-hamba Allah yang berakhlak yang mulia. Ketemu dengan saudara kita, tentunya tidak luput dengan wajah yang ceria, wajah yang berseri-seri. Kita katakan dengan kalimat yang baik, gimana keadaannya, kaif halukum, mudah-mudahan antum, keluarga dan yang lainnya sehat. Gimana, atau sekedar menyampaikan candaan yang menggembirakan, membawa kepada kegembiraan satu dengan yang lainnya, menyenangkan satu dengan yang lainnya dengan tanpa berbohong tentunya. Tanpa terasa, kalau kita melakukan ini, kita sudah dinilai orang yang melakukan perbuatan yang ma'ruf, dan ma'ruf yang kita lakukan sedekah di sisi siapa? Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perkataan kita tidak sia-sia. Perkataan kita tidak demikian keluar begitu saja tanpa mendapatkan apa-apa. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan dengan ayat atau menyebutkan keterangan berkaitan dengan ayat, wa ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tidaklah diucapkan satu perkataan kecuali ada raqib atid yang mencatat. Maka perkataan apa yang dimaksud di sini? Kata beliau, ulama didapatkan beberapa pandangan. Di antara mereka mengatakan setiap apa saja yang dikatakan oleh hamba dicatat oleh raqib atid. Dicatat oleh malaikat yang mencatat. Yaitu perkataan baik, perkataan jelek, perkataan mubah. Yang lainnya mengatakan tidak semua, bahkan perkataan baik dan perkataan yang jelek saja, sehingga yang baik mendapat pahala, yang jelek mendapat dosa. Demikian diantara keterangan yang ada. Maka kalau kita ingat, apa saja yang kita bicarakan, mungkin tentunya kita ya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Astagfirullah. Ternyata omongan kita dicatat baik buruknya oleh malaikat. Maka jangan sampai nanti di hari kemudian kita meratap dan melihat catatan kita dengan banyaknya catatan yang jelek. Ternyata dari banyaknya catatan yang jelek itu dari lisan kita, waliyadu billah. Dari lisan kita. Dari lisan kita. Maka mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan kita meminta kepada Allah bimbingannya, agar kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkata dengan perkataan yang sebaik-baiknya dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullahu taala, berkata Imam Bukhari rahimahullahu taala, kana an-nabiy an Anas qala ka an Anas qal, dari Anas Ibnu Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza utiya bisyai' yaqulu idhhabu bihi ila fulanah fa innaha kanat shadiqah Khadijah idhhabu bihi ila baiti fulanah fa innaha kanat tuhibbu Khadijah. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila diberikan dan dihadiahkan sesuatu, beliau berkata, bawalah barang atau hal hadiah ataupun pemberian tersebut kepada si fulana. Kepada si fulana. Bawalah kepadanya karena dia ini adalah kawan dan sahabatnya Khadijah. Atau beliau mengatakan, bawalah barang tersebut atau hadiah atau pemberian tersebut ke rumah fulana. Karena dia adalah orang yang mencintai Khadijah. Orang yang menyayangi Khadijah. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, dalam riwayat di sini dimasukkan oleh Imam Bukhari dalam bab ini berkata yang ma'ruf. Contoh yang mulia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, kehidupan beliau, yang tentunya beliau adalah seorang manusia, kepribadian beliau, Allah subhanahu wa ta'ala mengistimewakannya untuk sebagai contoh teladan bagi umatnya. Apa yang telah kita dengarkan mungkin biasa kita dapati dalam kehidupan kita. Kita diberikan sesuatu hadiah atau pemberian, kita pun menerimanya, dan mungkin kita juga biasa mengatakan ini ada kelebihan diberikan kepada si A, kepada si B. Tetapi dengan apa yang ditunjukkan oleh riwayat ini, bahwa ternyata amalan tersebut amalan luar biasa. Amalan luar biasa. Yaitu, bagaimana seorang dalam bahasa kesehariannya pun baik, nyaman, tidak memberikan gangguan, bahkan indah kedengarannya. Ketika dibawakan kepada beliau hadiah atau pemberian, beliau katakan, maaf, mungkin ini lebih dibutuhkan oleh si A. Dan dia ini orang yang dulunya ketika Khadijah masih hidup, ini gambaran perkataan yang ada. Dia adalah orang yang menjadi kawan Khadijah. Mungkin diberikan kepada si A atau si B. Demikian bawalah ke rumah si A. Dia itu orang yang suka dengan Khadijah dulunya. Senang, cinta. Yakni si A ini adalah seorang wanita yang cinta, senang dengan Khadijah. Maka orang yang memberikan, orang yang memberikan ini tidak kecewa. Orang yang memberikan tidak kecewa karena dia mendengarkan kalimat yang indah dari orang yang diberikan, ternyata mengarahkan kepada yang lainnya dengan sebab orang ini pernah berteman dengan istrinya, pernah berkawan dengan istrinya. Dan tentunya keterangan yang berikutnya menunjukkan bahwa beliau mencintai dan menyayangi istrinya. Mencintai dan menyayangi istrinya. Ini nanti kita bahas tersendiri. Tetapi di sini menunjukkan kepada kita betapa baiknya kalam, pembicaraan. Beliau berkata, mungkin pembicaraan ini pembicaraan biasa, tapi menjadi luar biasa karena yang berbicara adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Membimbing si A ini mungkin kepada si fulana. Dia adalah kawan istri saya, yaitu Khadijah. Dia dulu orang yang suka dengan Khadijah. Ini saya senang kalau diberikan kepada si A. Orang yang memberikan pun dengan senang membawa. Masya Allah, berarti saya telah membantu, saya telah menyenangkan beliau dengan memberikan kepada orang yang dia juga senangi untuk diberikan hal atau barang tersebut. Lihatlah kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita harus fatin, kita harus cermat, dan kita harus na'am betul-betul menelaah. Kalau seperti ini, Maka apa saja yang kita lakukan dalam kehidupan kita dengan pembicaraan kita, kalau itu baik, kalau itu benar, maka akan menjadi perkataan yang ma'ruf. Maka akan menjadi perkataan yang ma'ruf, yaitu perkataan yang menjadi hasil sedekah bagi kita nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena wa kullu ma'rufin shadaqah, setiap yang ma'ruf itu adalah sedekah. Sedekahnya seseorang yang dia keluarkan dan tentunya akan diberi oleh Allah balasan. Dibalas dengan balasan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian sisi yang lain dari hadis, sebagaimana sudah kita katakan tadi, bagaimana perkataan suami berkaitan dengan istrinya, dan sebaliknya bagaimana istri dengan suaminya dengan bimbingan Nabi Muhammad ini, yaitu dia selalu menyebutkan kebaikan-kebaikan istrinya dan dia selalu menyebutkan keutamaan-keutamaan istrinya. Demikian istri selalu menyebutkan kebaikan-kebaikan suaminya dan selalu menyebutkan keutamaan suaminya, bukan riaan, tetapi ingin menunjukkan mu'asyara bil ma'ruf, asyiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah mereka wahai suami-suami terhadap istri-istri kalian dengan ma'ruf. Kebalikan ayat ini, pergaulilah wahai istri-istri terhadap suami kalian dengan ma'ruf. Atau muwafaqah dari ayat ini demikian. Bagaimana bergaul dengan istri dan suami dengan ma'ruf? Berkata dengan perkataan yang sebaik-baik perkataan. Tidak ada orangnya, kita pun masih berkata baik. Dengan memuji, dengan menyebutkan kebaikan, dengan menyebutkan keutamaannya. Lihat Rasulullah, Khadijah tidak ada di sisinya. Khadijah telah wafat sekian lama. Tetapi dia menunjukkan mu'asyarah terhadap seorang istri dengan ma'ruf. Dia fulana. Naam. Orang yang punya arti di sisi beliau, atau dia adalah seorang istri yang punya arti di sisi seorang suami. Khadijah mempunyai arti di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkataannya ma'ruf. Berikan kepada si fulana. Fulana ini kawannya Khadijah. Berikan kepada si fulana. Fulana ini dulu orang yang mencintai Khadijah. Dan tentunya ini akan menjadi sedekah bagi seseorang. Menjadi sedekah bagi seseorang. Boleh jadi di dalam kehidupan seorang ada yang namanya kegagalan berumah tangga. Tadinya mungkin dia bersama, kemudian dia bercerai. Bisa jadi cerainya ini karena wafat, bisa jadi cerainya masih hidup. Boleh jadi demikian. Tetapi sebaik-baik mereka yang pernah bergaul, dia tidak menyebutkan kejelekan kepada siapa yang dulunya dia bergaul bersama. Jangan lantaran kalau karena dia sudah bercerai, dia sebutkan kejelekan-kejelekan orang yang dulunya bersamanya. Karena itu adalah khianat. Itu adalah khianat. Tetapi ketika seorang, walaupun telah bercerai, telah berpisah, ketika disebutkan bagaimana si A, dia menyebutkan dengan kebaikan, alhamdulillah si A seperti ini. Nah, mudah-mudahan Allah berikan kebaikan, mencurahkan kepadanya kebaikan, rezeki dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah menjaganya. Bukan berarti bercerai mengumbar kejelekan dan mempersiapkan permusuhan. Lah, tidak demikian diajarkan. Sehingga saya lupa namanya ikhwan, kalau ada yang bisa menyebutkan tolong diingatkan. Sehingga ada seorang sahabiat ada seorang salihat, dia telah bercerai dengan suaminya dan dia telah pun menikah dengan suami yang lain. Tetapi ketika disebutkan bekas suaminya tersebut, dia tidak mendatangkan kalimat permusuhan, tetapi mendatangkan kalimat sanjungan. Bukan karena berkhianat kepada suaminya yang ada sekarang ini, tetapi dia mengatakan sebagai kalimat ma'ruf, si fulan itu baik orangnya, bergaul dengan baik. Sehingga tidak keluar dari lisannya permusuhan. Kita ingat apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan sifatnya munafik. Salah satu di antaranya sifat munafik yang sering kita diingatkan dengan kalimat ini, yaitu apabila mereka bertikai fajarah, mereka melakukan perbuatan dosa, melakukan naam kejahatan. Itu sifatnya munafik. Karena itu siapa yang bertikai, ya urusan pertikaian ini mungkin bisa terjadi dalam banyak perkara. Dan yang paling seringnya mungkin bertikai dalam masalah dunia. Maka jangan berbuat jahat. Jangan berbuat suatu yang melampaui batas. Jangan sampai dengan pertikaian ini kita melampaui batas. Wal'iyadzubillah, dengan menjatuhkan kehormatan, menghalalkan darah, yang itu semuanya diharamkan. Maka lihat Rasulullah bagaimana membimbing. Kita kembali tadi, mungkin dia telah berpisah, seorang berpisah dengan suami, berpisah dengan istri, tetapi jangan sampai dengan perpisahan itu mengumbar permusuhan. Wallahu a'lam bishawab. Kembali kepada kehidupan suami istri tadi, bagaimana Rasulullah, walaupun notabene Khadijah telah wafat, tapi bagaimana beliau mengucapkan dengan kalimat yang baik, mengingat istrinya dengan kebaikan. Demikian seharusnya istri mengingat suaminya dengan kebaikan. Yang ini membawa kepada perkataan yang ma'ruf. Wa kullu ma'rufin sadaqah. Dan setiap perkataan yang ma'ruf itu apa? Sadaqah. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian apa yang kita dapati di sini pula dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentunya menunjukkan bahwa Khadijah memiliki keutamaan, keistimewaan di sisi beliau. Dan itu adalah hal yang sangat wajar. Pertama, beliau Khadijah adalah satu wanita sahabiat mukminat yang pertama yang membela, menolong Nabi dan Rasul yang mulia yang diutus ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di luar pernikahan beliau. Terlebih lagi beliau adalah istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibu kita. Beliau dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala anak. Khadijah dikaruniai anak. Yang dari anak-anak Khadijah keturunan Rasulullah. Karena istri-istri yang lain Rasulullah setelah wafatnya Khadijah tidak memiliki anak ataupun ada anak tapi wafat dari kecilnya. Tapi anak-anak Khadijah inilah yang tumbuh besar. Walaupun sebagian besarnya juga wafat. Dan tidak memberikan keturunan. Hanya saja dari anak-anak ini, tentunya bagi kehidupan rumah tangga, dan saya mohon maaf, ini bukan apa membicarakan satu dan lain pihak, tapi mohon maaf. Dan dalam kehidupan rumah tangga yang namanya keluarga ketika diberikan keturunan, tentunya menjadi sempurnalah kehidupan keluarga tersebut. Dia memiliki keturunan. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan anak-anak dari Khadijah. Kemudian tentunya kita mengetahui bagaimana pergaulan Khadijah kepada Rasulullah. Pergaulan yang sangat mulia. Tidaklah didapati Rasulullah khawatir dan takut kecuali didapatkan Khadijah bersamanya di sisinya, membelanya, menggembirakannya. Dalam posisi Rasulullah ketakutan yang amat sangat. Ketika menerima wahyu, padahal menerima wahyu ini adalah kebaikan, tapi beliau sebagai manusia, manusiawi, mendapatkan sesuatu yang tidak seperti biasanya. Beliau ketakutan, zammiluni, zammiluni. Selimutkan saya, wahai istriku, selimutkan saya. Sang istri pun memenuhi panggilan suaminya, seraya menyampaikan kepada suaminya, wahai suamiku, kamu ini yang saya kenal baik. Tidak pernah melukai orang lain, dengan tetangga berhubungan. Disebutkan kebaikan-kebaikan suami. Lihat seorang istri. Gambaran istri kepada suaminya yang salihah. Sehingga dalam keadaan takut yang amat sangat, suami pun terhibur. Suami pun mendapatkan dekapan ataupun perlindungan dari kehangatan istrinya. Kisah rumah tangga Rasulullah ini bagi kita umatnya adalah pelajaran yang besar. Bagaimana Rasulullah berkata, bagaimana Khadijah berkata, sehingga Khadijah di antara keistimewaannya demikian. Maka itu memiliki athar, pengaruh yang mendalam di kalbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya ketika Khadijah telah wafat, beliau tahu teman-teman Khadijah. Beliau mengerti teman-teman Khadijah. Ketika beliau dapat hadiah, saatnya untuk memberikan kepada teman-teman Khadijah, mudah-mudahan ini menggembirakan. Mudah-mudahan ini menyenangkan. Ini sisi yang lain dari riwayat ini. Tetapi riwayat ini sebagaimana telah ditunjukkan tadi, menunjukkan kepada kita bagaimana beliau berkata, sampai perkataan bergaul sekalipun berkata yang baik. Si fulan, ini diberikan kepada saya. oh iya, mungkin antum mau? Saya mau, tapi masya Allah di sana ada yang lebih membutuhkan. Saya senang, tapi sana lebih membutuhkan dan dia orang yang saya cintai, orang yang saya senang untuk diberikan. Orang yang mendengar masya Allah kalam yang indah, perkataan yang baik. Kullu ma'rufin sodakoh. Setiap yang ma'ruf sodakoh. Wallahu a'lam bissawab. Inilah yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis yang berikutnya. An Hudzaifah qala, qala nabiyukum kullu ma'rufin sadaqah. Berkata Nabi kalian, setiap yang ma'ruf itu sadaqah. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan keterangan tadi memberikan manfaat kepada kita semuanya dan menekankan kepada kita semuanya agar kita selalu bersemangat dan terbimbing untuk melakukan amal baik apa saja. Sampai pun apa yang kita miliki dan paling berharga di sisi kita adalah lisan kita. Kita katakan dengan perkataan yang baik yang bisa jadi dengan lisan ini. Bisa jadi dengan lisan ini, dengan perkataan yang baik tersebut, membimbing kita. Mudah-mudahan kepada ridha dan surga Allah subhanahu wa ta'ala. La tastahkiranna syai'an. Naam. Atau la tahkiranna syai'an. Ma'ruf. Jangan kalian meremehkan suatu yang sifatnya sedikit, kalaupun dia itu adalah sedikit, tetapi dia itu adalah suatu yang ma'ruf, karena bisa jadi yang sedikit dipandang kita dengan suatu pandangan yang sedikit, tetapi kalau dia itu adalah ma'ruf, bisa jadi ini mengantarkan seorang ke dalam ridha dan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ingat sebelumnya bagaimana orang menyingkirkan duri, menyingkirkan apa? Gangguan di jalan kan perbuatan yang remeh. Yang remeh mungkin disingkirkan. Tetapi orang yang menyingkirkan ini disebutkan oleh Rasulullah, dia lagi mendapatkan kenikmatan di surga. Akibat dari amalnya tersebut. Hanya menyingkirkan, dia dimasukkan surga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itulah keutamaan Allah. Allah berikan kepada siapa yang dia kehendaki. Allah berkuasa. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak meremehkan sedikit pun amalan hamba-hambanya. Allah tidak meremehkan. Naam. Qala rahimahullahu ta'ala babul khuruj ila ilal mabakhala wa hamlis syai'. Bab khuruj ilal mabakhala wa hamlis syai' ala atikihi ila ahlihi bizimbil. Atau di situ bizabil. Naam, bizabil. Bab keluarnya seorang dari rumahnya menuju ladangnya, ladang sayuran, mabqala, dan kemudian dia membawa sayuran tersebut di pundaknya dengan zabil, yaitu keranjang ataupun wadah tempat hasil dari ladang tersebut. Di pundaknya dia bawa kepada keluarganya. Subhanallah, bab ini sebagian mungkin kita tidak tidak melihat suatu yang istimewa. Bagaimana orang keluar ke ladang, mengambil sayurannya, mengambil hasil tanamannya, atau dia keluar ke sawah mengambil hasil pertaniannya, kemudian dia angkat sendiri, kemudian dia bawa keluarganya. Ini kan hal yang biasa, hal yang lumrah. Tetapi menjadi luar biasa karena perkara ini adalah perkara yang terbimbing dan dibimbing oleh agama. Dan boleh kita katakan, inilah keutamaan yang Allah berikan kepada pemimpin rumah tangga, suami, yang di pundaknya ada beban memberikan nafkah, mencukupkan ma'isyah anak istrinya. Tentunya keluarnya seorang mencari nafkah itu adalah ibadah kepada Allah sebagai bentuk tanggung jawab dirinya kepada keluarganya, sampai kemudian keluarganya pun tercukupi dengan usahanya tersebut. Namun tentunya setiap kita berlainan ma'isyahnya, setiap kita berlainan na'am dan bertingkat-tingkat usaha dan pencarian ma'isyahnya. Karena itu dalam riwayat atau dalam bab ini kita dibimbing kepada kemungkinan kita cuma punya tanah sedikit. Kemungkinan kita punya tanah sepetak, tidak berapa ukuran lebarnya. Tapi kita karena ketidakmampuan cukup bisa menanam mungkin kangkung. Ataupun yang sejenisnya dari sayuran. Tetapi ketika kita tanam ini, ada bentuk tanggung jawab bahwa ini akan kita berikan, kita makankan kepada anak istri kita. Ini jangan dipandang remeh, ini jadi ibadah yang besar yang dilakukan oleh seorang, wallahu a'lam bissawab, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala berkaitan dengan tanggung jawabnya kepada keluarganya. Jadi Imam Bukhari tidak membawakan keterangan bagaimana seorang dengan usahanya yang hebat, usahanya yang luar biasa, lantas memberikan makan kepada anak istrinya. Tapi beliau memberikan keterangan sesuai dengan riwayat, bagaimana seorang dengan suatu yang mungkin ternilai remeh, hanya sekedar menanam beberapa tanaman, kemudian dia petik, dia masukkan ke keranjang, kemudian dia ambil keranjang, dia bawa di pundaknya, dia bawa ke keluarganya, kemudian keluarganya menyambut, memasaknya. Ini adalah ibadah yang dilakukan seorang dengan nilai besar di sisi Allah, karena dia telah bertanggung jawab dan memenuhi hak keluarganya. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, di sini hadisnya cukup panjang dan kita tentunya ingin mengambil yang menjadi poin pembahasannya atau yang menjadi letak pembahasannya. Maka kita baca insyaallah taala, mudah-mudahan Allah memberikan taufik. An Amr ibni Abi Qurra al-Kindi qal, dari Amr ibnu Abi Qurra al-Kindi, beliau berkata, Arada Abi ala Salman ukhtahu. Bapakku menawarkan kepada Salman, Salman Al-Farisi tentunya, saudaranya. Jadi bapakku menawarkan kepada Salman saudara perempuannya. Fa'aba, tetapi Salman menolak. Salman menolak, tentunya menolak dengan sebaik-baiknya penolakan. Wa tazawwaja maulatan lahu yuqal laha Buqairah. Tetapi malahan Salman menikahi budak sahayanya yang dikatakan Buqairah. Dikatakan Buqairah. Lihat, Salman ditawarkan tentunya wanita merdeka, tapi beliau menolak, yang kemudian bahkan menikahi budak yang dimilikinya, disebut dengan Buqairah. Maka tentunya berjalan kemudian waktu, hubungan suami istri ini, yaitu Salman sebagai suami dan istrinya yang dulunya adalah budak, Buqairah namanya. Fabalagha Aba Qurrah annahu kana baina Hudzaifah wa Salman syai', dan Abu Qurrah bapaknya Amr tadi, Amr ibnu Abi Qurrah Al-Kindi, Abu Qurrah mendapatkan kabar atau sampai kabar kepadanya bahwa Hudzaifah ibnu Yaman dengan Salman ada masalah, ada masalah kesalahpahaman terhadap satu perkara, atau ada masalah dalam satu perkara. Fa'atahu yatlubuhu fa'ukhbiru annahu fi mabqalah. Maka Abu Qurrah pun ketika mendengarkan perselisihan ini mendatangi Salman, ternyata Salman tidak ada di rumahnya, tetapi di ladang sayurannya. Maka Abu Qurrah pun menuju ladang sayuran tersebut. Abu Qurrah pun menuju ladang sayuran tersebut. Kemudian falakiyahu ma'ahu zabilun fihi baqal. Ketika menuju ke ladang tersebut, Abu Qurrah bertemu dengan Salman, yang pada Salman ada keranjang sayuran, tentunya tadinya diletakkan di pundaknya. Maka Abu Qurrah pun bertanya, atau sebelumnya Abu Qurrah mendapati Salman Di pundaknya ada keranjang yang terisi sayuran, kemudian diikatkan adkhala asahu fi urwatiz zabil, diikatkan dan dimasukkan tongkat Salman ini ke ikatan keranjang tersebut. Wa huwa ala atikih, dan keranjang ini di pundak Salman. Ya, sebagaimana masuk tongkat ke keranjang, keranjangnya lantas di apa? Di pundaknya. Jadi memanggulnya dengan tongkat. Tapi keranjangnya bergantung di belakang. Naam. Maka inilah yang menjadi letak, tentunya letak pembahasan bab ini, bahwa Salman kalaupun istrinya mohon maaf, istrinya adalah budak. Orang merdeka dengan budak dari status sosial lebih tinggi mana? Lebih tinggi orang merdeka dari status sosial. Cuma tentunya ketika telah diperistri itu sudah dimerdekakan. Namanya istri, karena kalau budak tidak diperistri. Budak tidak diperistri. Budak itu ya kayak barang dimiliki. Tapi kalau sudah diangkat menjadi istri itu sudah dimerdekakan. Tetapi status sosialnya tadi apa? Budak. Salman sahabat yang mulia yang memiliki keutamaan. Dia menikah dengan budak. Kemudian kehidupan Salman sebagai sahabat, menikah dengan wanita budak tadinya, beliau pun bertanggung jawab menghidupi, memberikan pencukupan kepada istrinya dengan bercocok tanam dengan ladang, yang hasil ladang ini akan dibawa kepada istrinya untuk makan atau untuk mencukupi kebutuhannya, dan tentunya nantinya bisa dijual untuk menambah kebutuhan yang lain. Inilah letak pembahasan riwayat ini. Yang diinginkan oleh Imam Bukhari adalah bagaimana seorang bisa berbuat ma'ruf apa saja sampai pun mereka mengira itu tidak terhitung perkara yang ma'ruf. Yang ingin dijadikan faedah dalam riwayat ini, dia memasukkan sayuran ke dalam keranjang, dia pikul. Mungkin orang semua mengatakan pikul sayuran itu tidak ada masalah, itu biasa-biasa saja. Tetapi kalau dia inginkan dalam rangka memberikan makan, mencukupi makan, dia masukkan keranjangnya ke tongkatnya, dia pikul, atau dia masukkan dalam satu karung, dia angkat, itu adalah kullu ma'rufin sadaqah. Itu adalah apa? Kullu ma'rufin sadaqah. Jadi tentunya kita yang mendengarkan keterangan ini, coba lihat-lihat sisi kehidupan kita. Coba lihat-lihat sisi kehidupan kita. Jangan sampai kehidupan kita berjalan begitu saja tanpa kita perhatian dan untuk menseriusinya, sehingga kita mendapatkan kebaikan. Wallahu a'lam bissawab. Banyak yang kita lakukan sebetulnya dan telah kita kerjakan. Hanya saja kalau kita kembali kepada innamal a'malu binniyat, enggak tercapai. Makanya kata Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, dan ini penting. Banyak manusia melakukan sholat, melakukan puasa, melakukan amalan-amalan, cuma dia tidak meniatkannya. Sehingga amalannya berjalan tanpa niatan, yang lain sedikit dia lakukan tapi dengan niatan, berbeda sisi amalan ini. Mungkin kita terus terang telah berusaha, telah bekerja, tapi kita menganggap ini pekerjaan yang biasalah. Iya kan? Pekerjaan yang biasa atau amalan biasa, tidak ada niatan, tidak ada nilainya. Maka jangan jadikan itu adalah kegiatan biasa, tetapi jadikan dia niatannya mendapatkan kebaikan karena telah melakukan kebaikan. Seorang keluar membawa keranjang ke pasar untuk menjual, dia berharap dia ini telah memenuhi kewajibannya. Dia niatkan, dia akan dapatkan kebaikan dari niatannya tersebut. Jangan dia menganggap ini hal yang biasa, hal yang sudah adat kebiasaan manusia. Dia tidak mendapatkan apa-apa. Dia tidak mendapatkan apa-apa. Karena itu, kullu ma'rufin sodakoh. Bagaimana itu menjadi sodakoh? Bagaimana yang ma'ruf ini menjadi sodakoh? Tadi kita sudah sebutkan apa yang dikatakan Imam Al-Faqih Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin. Banyak orang sholat, banyak orang melakukan amalan-amalan, tapi tidak diniatkan, dia tidak dapatkan apa-apa. Karena innamal a'malu binniyat. Maka jangankan sholat, jangankan amalan tadi, sholat pun tidak mendapatkan apa-apa, maka amalan-amalan yang tadi, agar dia menjadi ma'rufin sadaqah, kullu ma'rufin sadaqah, niatkan. Karena itu membawa keranjang, makanan, minuman, membawanya ke atas motor, menaikkannya ke atas mobil, mungkin dia dengan berjalan, kalau dia niatkan, ini adalah rangka kebaikan untuk saya, keluarga saya, anak saya, istri saya, dan untuk orang lain, dia akan mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah kita sebutkan, riwayat ini agak panjang, tapi kita mencari tadi sisi apanya? Sisi letak pembahasannya. Kita akan lanjutkan riwayat ini dengan mengambil faedah yang lain dalam keterangan-keterangan berikutnya. Mudah-mudahan apa yang telah kita dengarkan bermanfaat dan membimbing kita semua kepada yang lebih baik dari amalan kita, dan mudah-mudahan dengan keterangan-keterangan yang kita dapatkan, bagi siapa yang mendengarkannya menjadikan bekal berbenah diri dan menjadikan kebaikan di hari-hari berikutnya. Wallahu a'lam bissawab, wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabih wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.